faman sorofa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memalingkan sedikit pun dari ibadah-ibadah tersebut, dari doa, khauf, khasyah, tawakal dan seterusnya, dipalingkan kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia itu musyrik lagi kafir. Musyrik dan kafir, keluar dari Islam. Nah, kemarin sempat kita sebutkan bahwasannya kullu musyrikin kafirun walaysa kullu kafirin musyrik. Setiap yang musyrik itu dia kafir, dan tidak setiap yang kafir itu musyrik. Taib, sebagian mungkin naam ada yang mengganjal dalam hatinya, setiap yang musyrik itu kafir. Musyrik kan terbagi dua, musyrik syirik kecil dan syirik besar. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Taib, kullu musyrikin kafir, setiap yang musyrik itu kafir, artinya setiap musyrik syirik besar. Karena Syekh di sini sedang membahas syirik syirik besar. Jadi lihat kepada ucapan Syekh sebelumnya, barang siapa yang memalingkan sedikit dari ibadah ini kepada selain Allah, berarti ini syirik besar. Maka dia musyrik kafir. Maka dia musyrik kafir. Nah, sehingga orang yang berbuat kesyirikan dengan syirik besar, maka dia kafir. Dan naam, tidak semua orang yang kafir itu musyrik. Kafir dia, ateis. Taib. Tapi tidak musyrik. Karena kalau musyrik itu menyekutukan. Dia beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Ini musyrik. Sehingga setiap orang yang berbuat kesyirikan, syirkul akbar, syirik besar, maka dia kafir. Kafirnya juga kafir besar, mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian kita lanjutkan. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya khauf, rasa takut itu adalah ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku saja, in kuntum mu'minin, apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Surat Al-Imran ayat 175. Ini dalil bahwasanya khauf, rasa takut, ini adalah ibadah. Allah menyebutkan jangan takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku apabila kalian orang-orang yang beriman. Asyara penjelasan, itu penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-khaufu nau'un min anwa'il ibadati wa huwa ibadatun qalbiyah. Khauf adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Dan khauf adalah ibadah qalbiyah, ibadah di dalam hati. Rasa takut itu dalam hati. Wa kadzalikal khaufu wal khasyatu war raghbatu war rahbatu war raja'u wat tawakkul. Demikian pula khauf, khasyah, raghbah, rahbah, raja dan seterusnya, tawakal. Kullu hadhihi ibadatun qalbiyah, semua ini adalah ibadah hati. Ibadah yang tempatnya di dalam hati. Rasa khauf, rasa khasyah, rasa raghbah, ya. Raghbah itu harap yang disertai dengan amalan, ya. Rahbah, rasa takut yang disertai dengan amalan. roja, tawakal, ini semua adalah ibadah yang tempatnya di dalam hati. Wal khaufu, dan makna al khauf huwa tawakku'ul makruh. Khauf, khawatir terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak disukai, yang makruh, yang dibenci. Wahuwa nau'an, dan khauf itu ada dua macam. Khauful ibadati wa khauful tabi'i. Khauf, takut itu ada dua macam. Ada yang pertama khauful ibadah, takut yang bernilai ibadah. Wal khauful tabi'i, yang jenis yang kedua adalah takut tabi'i, takut yang dia itu merupakan tabiat, tabiat manusia, takut yang wajar, karena ini tabiat. Nanti akan datang penjelasannya. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, khauful ibadah, khauf al-ibadah. Hadza sarfuhu li ghairillah syirkun. Jenis takut yang seperti ini, khauful ibadah, khauf yang bernilai ibadah, yang dia itu rasa takutnya dalam rangka ibadah, memalingkan jenis khauf seperti ini kepada selain Allah, syirkun, adalah kesyirikan. Wa dzalika bi an yakhafa ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Dan yang demikian contohnya seperti seseorang takut kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Takut kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu sebenarnya untuk melakukannya kecuali Allah. Kaan yakhafa ahadan an yumridah, seperti takut kepada seseorang, takut kepada seseorang, naam, orang ini akan menjadikan kita sakit, akan menimpakan penyakit kepada kita. Baik, padahal yang menyembuhkan dan menimpakan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Au ayyak bidruhahu, atau takut kepada seseorang, orang ini akan mencabut ruhnya. Takut orang ini akan mencabut ruhnya. Taib. Padahal yang mematikan dan menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Au yumitu waladah, atau takut pada seseorang, orang ini akan mewafatkan anaknya. Nah. Kama yaf'alu katsirun minal juhal, sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas orang-orang jahil. Sebagaimana kebanyakan orang-orang jahil demikian. Yakhafuna 'ala hamli zaujatihim wa 'ala auladihim minal jin. Mereka takut. Mereka takut. Naam, kehamilan istri mereka atau anak mereka diganggu jin. Takut, takut dari jin. Yakhafuna minas sahar, atau mereka takut kepada tukang-tukang sihir. Aw minal mauta, atau takut kepada mauta, kepada mayit-mayit. Padahal mayit-mayit sudah tidak berdaya. Tidak bisa menimpakan mudarat atau mendatangkan manfaat. Kenapa harus ditakuti? Nah, fayamaluna a'malan syirkiyatan li ajli an yatakhallasu min hadzal khauf. Sehingga mereka karena takut terhadap perkara-perkara ini, sehingga mereka melakukan amalan-amalan syirik dalam rangka untuk membebaskan diri dari rasa takut ini. Fahadha la yakdiru alaihi illallah. Maka yang demikian itu tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Menimpakan penyakit, mencabut roh, nyawa, ya, mewafatkan. Nah, kemudian menimpakan bahaya kepada kehamilan istri atau anak-anak, ya. Ini semua adalah nam tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-amrad wal maut war rizq wa qat'ul ajal, hadhihi umurun la yaqdiru 'alaiha illallah 'azza wa jal. Penyakit-penyakit, kemudian kematian, rizki, ya. Nah, ajal, ya. Ini perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika inzalul barakah au ghairu dzalik, demikian pula menurunkan berkah. Atau selain itu, hadhihi umurun la takunu illa minallah. Perkara-perkara ini tidak ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza khafa ahadan fi syai'in la yaqdiru 'alaihi illallah, apabila seseorang takut kepada orang lain dalam perkara-perkara yang tidak mampu, ya, untuk melakukannya kecuali Allah, fa hadza syirkun akbar, maka ini syirik besar. Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadati lighairillah, karena dia memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalladzi yakhafuna minal quburi wa minal adrihati wa minal jinni wa minasyayatin antamussahum bisu au antunzila bihim darara. Seperti, ya, orang-orang yang takut kepada kuburan, takut kepada kubah-kubah di kuburan, ya. Nah, atau takut kepada jin atau kepada syaitan. Takut mereka atau syaitan menimpakan namsu, menimpakan bahaya kepada mereka, atau menimpakan mudarat kepada mereka. Fayadhabuna yataqarrabuna ila hadhil asya lidaf'i dararihi, sehingga karena rasa takutnya kepada tadi kuburan, kubah-kubah, kemudian jin, syaitan dan seterusnya, sehingga mereka pergi dan mendekatkan diri kepada sesuatu yang ditakuti ini, ya, lidaf idororiha, dalam rangka untuk menolak bahaya, ya, karena takut nam kemasuk ke apa, diganggu jin, akhirnya nyembelih sesembelihan untuk jin yang dianggap sebagai penjaga suatu tempat. Baik, nah, punya rumah baru supaya rumahnya tidak diganggu jin, ya. Maka nyembelih kambing untuk siapa? Untuk jin, ya. Korban untuk jin supaya jinnya enggak ganggu, ya. Ini apa? Rasa takut yang merupakan syirkun akbar, syirik besar, ya. Karena menyerahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Taib. Mereka pergi dan mendekatkan diri kepada perkara-perkara ini untuk apa? Daf'ud dararihi au khaufan minha. Untuk menolak mudaratnya atau karena takut dari naam jin, syaitan atau kuburan mayit dan seterusnya. Hadza syirkun akbar, kata Syekh, ini adalah syirik besar. Ini adalah syirik besar. Yaqul, dia mengatakan, itu orang yang melakukan syirik besar ini, dia mengatakan, akhafu in lam adbah lahu an yusibani au yusiba auladi au mali. Aku takut kalau aku enggak menyembelih untuknya, itu untuk jin atau untuk syaitan atau untuk mayit atau yang semisalnya, kalau aku tidak menyembelih untuknya, aku takut, ya, jin atau mayit tersebut akan menimpakan musibah kepadaku atau akan menimpakan bahaya kepada anak-anakku atau kepada hartaku, sehingga dia menyembelih untuk tadi, ya, nah, makhluk yang dia takuti, karena takut makhluk tersebut akan menimpakan musibah, atau memberikan mudarat kepada anak-anaknya atau hartanya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Kama qala qaum Hud, sebagaimana ucapannya kaum Hud. Dalam surat Hud ayat 54 sampai 56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Tidaklah kami mengatakan kecuali enam, sebagian sesembahan-sesembahan kami akan menimpakan penyakit gila kepadamu. Yuhaddidunahu bi alihatihim. Mereka apa? Mengancam Nabi Hud alaihi salatu wasalam dengan sesembahan-sesembahan mereka. Nah, itu takutlah kepada sesembahan-sesembahan kami. Kalau enggak, maka sesembahan-sesembahan kami akan menimpakan apa? Penyakit gila kepadamu. Wa yukhawifuna Nabi alihatihim. Mereka menakut-nakuti Nabi Hud alaihi salatu wasalam dengan na'am sesembahan-sesembahan mereka. Qala inni ushidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun min duni fakiduni jami'an thumma la tundirun inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, Nabi Hud berkata, inni ushidullah, sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi. Washhadu, dan na'am, saksikanlah oleh kalian. Anni bara'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Aku berlepas diri dari kesyirikan kalian. Min duni, dari selain Allah. Fakiduni jami'an, maka jalankanlah tipu dayamu kepadaku. Jalankan tipu daya kalian kepadaku, semuanya jalankan. Thumma la tundirun. Nah, dan janganlah kalian na'am tunda-tunda, jangan ditangguh-tangguh. Ayo, jalankan tipu daya kalian kepadaku semuanya. Artinya beliau tidak takut dengan makar dan tipu daya mereka. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, yang Allah ada Rabbku dan Rabb kalian. Jadi beliau tidak takut kepada ancaman-ancaman tadi. Ancaman-ancaman sesembahan-sesembahan mereka akan menimpakan penyakit gila, ya, dan seterusnya. Menakut-nakuti. Maka beliau mengatakan, nah, aku menjadikan Allah sebagai saksi, dan saksikan oleh kalian, sesungguhnya aku berlepas diri dari kesyirikan kalian. Nah, jalankanlah tipu daya kalian kepadaku semuanya. Jangan ditunda-tunda, jangan ditangguh. Nah, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, yaitu Rabbku dan Rabb kalian. Hadza huwa tauhid. Tahaddahum kullahum hum wa alihatahum. Ini adalah tauhid. Ini adalah tauhid. Tahaddahum, menantang mereka. Orang-orang musyrikun, kullahum semuanya, hum wa alihatuhum, semua mereka dan sesembahan mereka. Tauhid menantang mereka, menantang sesembahan-sesembahan mereka. Nah, menantang orang-orang musyrikun beserta sesembahan-sesembahannya. Kata beliau, fakiduni, jalankan tipu daya kalian semuanya, dan jangan ditunda-tunda. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Fakiduni jami'an thumma la tundirun. Ay la tumahiluni bal minal an fakiduni. Itu jangan ditangguh, jangan ditunda-tunda, bahkan dari sekarang. Kiduni, jalankan tipu daya kalian kepadaku. Walam yakdiru alaihi bisyai, dan kalian tidak akan mampu untuk berbuat tipu daya kepadaku sedikit pun. Bal nasarahullahu alaihi, bahkan Allah menolong nabinya. Nah, atas kejahatan kaumnya. Maka kata Syekh, "Falladzi yakhafu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah, hadza yakunu qad asyraka syirkal akbar." Maka orang yang takut kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, maka ini dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Maka orang seperti ini telah melakukan kesyirikan besar. Wa hadza yusamma khauful ibadah, dan ini dinamakan takut ibadah, takut yang merupakan ibadah, takut yang bernilai ibadah. Khauful ibadah. Wa khaufu syirki katsirun minan nas. Khauful ibadah wa khaufu syirki katsirun minan nas. Khauf yang merupakan na'am kesyirikan, ya, ketika apa? Diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna minal kubur. Wa khawfu syirki kathiru minal nas. Yakhafuna minal kubur au minal awliya. Dan takut yang bernilai kesyirikan itu kebanyakan manusia, mereka takut kepada kuburan. Yakhafuna minal kubur, takut kepada kuburan. Au minal awliya, atau takut kepada wali-wali. Ya khafuna min syaitan, dan takut kepada syaitan. Ya khafuna min al-jin, takut kepada jin. Walidzalika yakumuna bitaqdimil qurubati lahum, oleh karena itu mereka melakukan apa? Qurubat. Pendekatan diri kepada syaitan atau jin. Dengan melakukan kurban, ataupun dengan melakukan taib nazar, atau mempersembahkan doa kepada mereka. Bahkan kadang-kadang takutnya kepada jin atau kepada yang mereka anggap wali itu lebih besar daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melarang yang namanya zina, khamr, ya, atau mencuri. Ketika dia melakukan ini, ya, maka apa? Taib, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dia masih terus bergelimang dalam perbuatan zina, minum khamr dan seterusnya. Tidak takut. Atau takut tapi na'am, taib, tidak seperti ketika dia takut kepada yang dia anggap sebagai wali. Kalau walinya sudah mengatakan, kamu jangan apa ini lewat di jalan itu misalkan, ya, maka apa? Ya, dia sama sekali nggak akan lewat di jalan itu, saking takutnya. Ya. Nah, karena ini apa? Ucapannya wali. Ini wali yang ngomong. Taib, takut kualat. Kalau enggak merealisasikan perintahnya wali. Nah, wali mengatakan setiap malam Jumat kamu harus infak sekian-sekian misalkan. Yang mereka anggap wali, ya, padahal dukun. Takut kualat. Maka apa? Enggak pernah absen untuk hadir di malam setiap malam Jumat, ya, melakukan kegiatan-kegiatan kesyirikan. Taib, karena takut kualat tadi. Maka ini ketakutan yang sudah melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia na'am minum khamr, dia santai aja, enggak takut. Ya. Tapi ketika na'am melanggar perintahnya wali, ya, nah, takut sekali, sangat takut. Taib, ini takut yang merupakan naam syirik besar. Takut kepada kuburan atau kepada wali-wali atau kepada syaitan atau kepada jin, sehingga dengan rasa takutnya tersebut dia mempersembahkan kurban untuk mereka, baik menyembelih atau bernazar atau yang semisalnya. yuqaddimuna lahum az-zabaiha wan nuzura wal at'imata wa ghairi dhalik minan nuqudi yulqunaha ala adrihatihim. Mereka mempersembahkan sembelihan-sembelihan, nazar-nazar, dan mempersembahkan makanan, ya, sesajen-sesajen, ya. Nah, dan yang selainnya, nah, atau mempersembahkan nuqud, uang, ya, memberikan uang, yulkunah, yang mereka lemparkan, ala adrihatihim, di naam kubah-kubah kuburan mereka. Nah, jadi kalau ziarah ke kuburan tersebut tidak lempar uang, takut kualat. Nah, akhirnya mereka mempersembahkan uang tersebut, dilemparkan ke kuburan tersebut. Padahal uangnya diambil sama penjaga kuburnya. Ya, senang aja penjaga kuburnya, nggak punya kerjaan tapi dapat uang terus. Nah, Allahul Musta'an. Min ajli an yaslamu min syarrihim. Tujuannya apa? Supaya selamat dari keburukan mereka, ya, keburukan ini, wali ini, ya, atau mayit ini, atau jin, atau syaitan, ya. Nah, sehingga menyembelih untuk mereka, atau bernadar untuk mereka, atau mempersembahkan sesajen untuk mereka, supaya selamat dari keburukan mereka. Aw yanalu min khairihim, atau tujuannya untuk mendapatkan kebaikan mereka, supaya mereka membantu, ya. Nah, jinnya, syaitannya, dan seterusnya, sehingga mempersembahkan sesajen atau sesembelihan atau nazar untuk mereka. Fahadha huwa khauful ibadah, ini adalah jenis khauf yang bernilai ibadah. Maka ketika diserahkan kepada selain Allah, maka ini adalah syirkun akbar, syirik besar. Baik, ini kesyirikan yang merupakan naam ibadah, syirik yang bernilai ibadah. Maka syirik yang pertama ini, khauful ibadah, naam, bila diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya adalah syirkun akbar, syirik besar. Mengeluarkan seseorang dari Islam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membayar zakat misalnya. Ini kewajiban membayar zakat. Tapi ketika melanggar kewajiban membayar zakat, ya, biasa-biasa aja. Tapi ketika walinya atau kiainya atau yang semisalnya mewajibkan untuk sekian-sekian, ya, nah, maka dia sama sekali tidak bisa untuk melanggarnya. Nah, karena tadi rasa takutnya kadang lebih besar, ya, kepada yang dia anggap wali ini atau kiai ini, ya, yang padahal adalah dukun. Lebih besar takutnya kepada dukun ini daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gak membayar zakat mal dia santai aja, ya. Tetapi kalau melanggar perintah kiainya dari iuran wajib misalkan, ya, takut kualat. Nah, takut kualat inilah yang menjadikan dia takut kepada wali tersebut atau dukun tersebut, melebihi ketakutannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rasa takut yang bernilai ibadah. Ketika diserahkan kepada selain Allah, maka naam, hukumnya adalah syirik besar. Anau usani, jenis yang kedua dari jenis syirik, al-khawfu tabi'i, rasa takut yang itu adalah tabiat, ya, yang wajar. Wa huwa an takhafa min syai'in dhahirin yaqdiru 'alaihi yaqdiru 'ala ma takhafuhu minhu, yaitu engkau takut kepada sesuatu yang zahir, yang nampak jelas, yang dia mampu untuk merealisasikan apa yang kamu takutkan. Kan takhafa minal hayyati awil aqrabi aw minal adu, seperti engkau takut kepada ular atau takut kepada kalajengking atau takut kepada musuh, ya. Hadhihi umurun zahiratun wa ma'rufah. Ini adalah perkara-perkara yang zahirah, yang jelas, ya. Ular jelas, ya. Nah, atau kalajengking jelas, atau musuh bawa pedang, ya, jelas. Nah, ma'rufah, ya, jelas diketahui. Fal khaufu minha la yusama syirkan. Takut dari perkara-perkara ini tidak dinamakan syirik. Orang takut ular, orang takut harimau, takut serigala, ya. Naam. Taib, ini tidak dinamakan syirik. Hadza khaufun tabi'i min syai'in zahirin ma'rufin. Ini adalah khauf tabi'i, khauf takut tabiat dari sesuatu yang zahir, yang jelas, ma'ruf, diketahui. Li'anna kata khaufu min sababin zahirin wa matlubil wiqayati minhu. Karena engkau takut kepada sebab yang zahir, takut kepada sebab yang zahir jelas. Wa matlubil wiqayah minhu, dan dituntut untuk apa? Memelihara diri dari perkara tersebut, seperti dari ular. Dituntut memelihara diri dari bahaya ular. Nah. Wal hadharu minhu, dan berhati-hati darinya. Fa akhadha silah, kemudian dia mengambil silah, misalkan senjata. Ta'khudul aso, atau dia mengambil tongkat, ya. Liqatlil hayyati wal aqrabi, untuk membunuh ular ataupun kalajengking tersebut. Waqatlis sab', atau membunuh binatang-binatang buas. Ketika kau melihat misalkan ular, takut, ya. Kamu cari-cari tongkat, ya. Lalu membunuh ular tersebut. Khauf seperti ini, takut seperti ini apa? Tabi'i. Ya. Nah. Tabiat, dan tidak masuk dalam kategori kesyirikan. Li'anna hadhihi umurun mahsusah, karena ini adalah perkara-perkara yang konkret, ya, perkara-perkara yang konkret. Nah, baik. Wa fiha dararun ma'lum, dan padanya ada bahaya yang jelas. Ular berbisa misalkan. Nah, demikian pula kalajengking berbisa, ya. Harimau bisa menerkam, ya. Nah, ini apa? Bahayanya maklum jelas, ya. Sehingga takut dari bahaya-bahaya yang jelas ini, naam, tidak termasuk kesyirikan, karena umurun mahsusa, perkara yang konkret, jelas. Baik. Fa idza khifta minha, kalau engkau takut dari binatang-binatang ini, fa hadza la yusamma syirkan, ini bukan termasuk syirik, tidak dinamakan syirik. Bal yusamma khaufan tabi'iyan, tetapi ini dinamakan syirik tabi'i. Nah. Ini dinamakan syirik tabi'i. Wa li hadza qala Allah fi Musa, oleh karena itu Allah berfirman tentang Nabi Musa, ya, ketika beliau membunuh salah seorang, naam, taib, dari kaum yang membela siapa? Fir'aun. Fa kharaja minha ay minal balad khaifan yataraqab. Maka beliau keluar, ya, keluar dari negeri tersebut, khaifan, dalam keadaan khaif, takut, yataraqab, khawatir, ya, menunggu-nunggu, khawatir dikejar, khawatir ditangkap, ya, takut. Khaifan min a'daihi, takut dari musuh-musuhnya. Li'annahu qatala minhum nafsan, karena beliau telah membunuh satu jiwa dari mereka. Nah, waharoba alaihi salatu wasalam ila Madian, kemudian beliau kabur menuju negeri Madian. Wa kana yataraqabu wa yakhsha an yalhaquhu, dan adalah beliau Nabi Musa khawatir, takut, ya, mereka akan mengejarnya, ya, akan mendapatkan beliau, ya, menangkapnya. Fa hadha khaufun tabi'i, ini adalah khauf tabi'i, khauf yang berupa tabiat. Nah, lakin ta'allama al-insanu an ya'tasima billah, akan tetapi manusia belajar untuk na'am berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'khudha bil asbab allati tadfa'u anhu ad-darar, kemudian mengambil sebab-sebab yang bisa menolak mudarat tersebut. Seperti tadi Nabi Musa apa? Takut dikejar sama kaumnya atau musuh-musuhnya, kemudian beliau mengambil sebabnya, lari, ya, kabur. Taib. Atau ketika kita melihat ular, takut ular apa ini? Nah, menggigit kita dengan bisanya, maka kita ambil kayu, mengambil sebab, mengambil kayu kemudian membunuhnya supaya apa, terhindar dari bahaya tersebut. Nah, ini maksudnya ucapan Syekh, manusia belajar untuk apa? Berlindung kepada Allah dan mengambil sebab-sebab yang bisa menolak bahaya yang dia takuti. Wa ya'tamid 'alallahi 'azza wa jalla, dan kemudian tidak lupa bersandarkan diri kepada Allah. Wa tawakkal 'alallah, dan bertawakal kepada Allah saja. Qala ta'ala, Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah berfirman, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku apabila kalian orang-orang yang beriman. Hadhil ayatu fi suratil Imran fi qisati Nabi sallallahu alaihi wasallam al musyrikin yaum Uhud. Ini ayat ini adalah dalam surat Al Imran tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang musyrikun yaum Uhud, pada perang Uhud. Nah, pada perang Uhud. Lamma tawa'adahumul musyrikun, ketika orang-orang musyrikun mengancam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, dalam perang Uhud. Waqalu, dan mereka mengatakan, narji'u ilaihim wa nasta'siluhum, kami akan kembali kepada mereka dan kami akan membinasakan mereka dari akar-akarnya, membasmi. Fallahu jalla wa ala yaqul, kemudian Allah mengatakan, inna madzalikum syaitan, sesungguhnya itu adalah syaitan, yukhawifu awliya'ahu, syaitan itu menakut-nakuti wali-wali Allah. Fala takhafu, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Fa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku apabila kalian beriman. Ay anna hadha tahdid, maknanya bahwasanya ancaman ini, wa hadzal wa'id innama huwa minasyaiton, ancaman-ancaman ini adalah dari syaiton. Ay khawifukum awliya'uhu. Taib, aw yukhawifu man qada lahu minan nas, yaitu syaitan menakut-nakuti kalian, atau pembantu-pembantunya syaitan menakut-nakuti kalian, atau orang-orang yang tunduk kepada syaitan menakut-nakuti kalian, tentara-tentaranya syaitan dari kalangan orang-orang musyrikun. Wa khawfa minhu fa innahu yatasallatu alaihim. Baik, selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, dan dalil khawf adalah ibadah, rasa takut adalah ibadah, adalah firman Allah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Baik, karena sudah masuk waktu isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal miqdar. Naam, dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.